Warazaqahu iyyah. Warazaqahu iyyah. Jadi maaf, kerja cuman kerja, kerja, kerja, kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, tapi enggak menikmati apa yang dikumpulkan itu. Kemudian belum selesai. La yubali bi ta'amin thayyibin shahin. Enggak punya selera untuk mencari makanan-makanan enak. Sampai ketawa. Kita punya 10 ribu aja pengen makan enak. Dia punya 10 triliun, enggak ada selera. Kita sebulan dapat 200 ribu, pengen makan ayam. Ya, dia sebulan dapat 2 miliar, tempe aja gitu. Ini enggak ada selera. La bi thayyibin wala shahin. Miskin ya Allah. Wala bi libasin bakiin. Dan enggak punya selera pakai pakaian bagus. Aduh, manusia hidup lagi. Ah, ini yang paling bahaya. Wala bi silatin yanfahu biha dzawihi wa ahli liyahmaduhu wa yuhibbu. Allahu Akbar. Bahkan tidak punya perhatian pada kerabatnya, hanya untuk menjalin silaturahim dan menghadirkan rasa cinta di antara mereka. Jadi ini komplit, memang sudah kebangetan pelitnya. Ya, dia kaya, aset melimpah, hartanya banyak, cuman persoalannya dia pelit pada dirinya sendiri, bahkan kurang perhatian pada kerabat-kerabat terdekatnya untuk sekedar menyambung silaturahim atau menumbuhkan rasa cinta di antara kekeluargaan. Apa yang terjadi? Belum selesai. Allah, saking pelitnya, lam yatazawwaj, enggak mau nikah. Aduh. Biasa. Saking pelitnya enggak mau nikah, falam yurzaq biwalad. Maka enggak punya keturunan. Ya, wala nadri hal kana yatahassar ala hadzal hurman am radiyan nafsi biman la yusharika malah. Allahu Akbar. Kami pun enggak ngerti, kata penulis buku ini. Kami pun enggak ngerti, dia ini enggak nikah, memang enggak punya selera menikah, apa enggak pengen ada persaingan untuk mendapatkan hartanya. Jadi dia takut mungkin kalau menikah itu sebagian dapat oleh istrinya. Kalau nikah, harta diambil oleh keturunannya. Sampai saking pelitnya enggak nikah. Bayang enggak teman? Wa kana lahu auladu akhin fuqara. Namun demikian perlu Anda ketahui, wa kana lahu auladu akhin fuqara. Dia memiliki saudara, anak-anak, dan hidup dalam keadaan miskin. Jadi si kakek ini punya saudara, saudaranya punya anak-anak, dan keadaan mereka fakir, sangat miskin. Fakir. Dia ada fakir, ada miskin, itu beda. Fuqara jama fakir. Kalau fakir, sedang enggak ada pekerjaan dan sulit memenuhi kehidupan. Kalau miskin, ada pekerjaan, tapi hasil pekerjaan itu tak mampu memenuhi kebutuhan. Jelas ya? Dan ini berhak mendapat zakat. Ada di Al-Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu, zakat hanya boleh disalurkan. Yang bagian pertama, lil fuqara. Jadi menempati urutan pertama. Ya, wal masakin dan orang miskin. Golongan yang kedua, dari 8 golongan. Ya, nanti ada al-amilin 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa firqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil 8. Fuqara qad adzallathumul hajah. Saking fakirnya itu sangat sulit mendapatkan kebutuhan. Dia kata zillah. Zillah itu maaf Pak ya, ibu rendah. Terhina gitu. Jadi untuk menemukan makanan-makanan yang kata orang pun makanan yang biasa, murah itu enggak bisa. Ya, biasanya yang mungut-mungut tempat sampah apa gitu, ya. Ya, dari makanan sisa orang diambil itu orang Arab menyebutnya zillah untuk makanan itu. Sampai ke tahap itu. Kemudian